Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun i'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, sehingga kita masih mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan sholat Jum'ah berjamaah insyaAllah. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan tentang sifat generasi mukmin yang mereka akan membawa risalah dakwah yang mulia ini. Sebab tentunya tatkala kita menginginkan kemenangan, tatkala kita menginginkan kejayaan, maka kita mesti menempuh sebab-sebabnya. Dan sebab yang paling utama adalah yang datang dari pribadi kita, di mana kita adalah menjadi manusia yang paling layak untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah taala berfirman, "Wala yansurunallahu mayansuruh." Benar-benar Allah taala akan menolong orang-orang yang menolongnya. Lalu bagaimanakah sifat orang-orang yang merupakan penolong Allah Ta'ala, penolong agama Allah Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemenangan dan pertolongan kepadanya. Di antaranya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi tentang generasi orang-orang yang Allah Ta'ala telah berikan kemenangan dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Allah Ta'ala menjelaskan beberapa sifat orang-orang yang diberikan pertolongan, orang-orang yang diberikan kejayaan setelah mereka mengalami kesulitan. Di mana sifat yang pertama adalah as-sabru, memiliki kesabaran. Sebab Allah Ta'ala telah berfirman dalam ayat yang sangat pendek, "Wal asri innal insana lafi khusrin ila ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri." Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengomentari ayat ini, "Law tafakkarun nasu hadhihi surata lakafathum." Kalaulah manusia mentadaburi, menelaah surah ini, ayat-ayat ini, maka akan cukup bagi mereka sebagai jalan keselamatan bagi mereka, sebagai jalan kehidupan bagi mereka, yang bisa mengeluarkan mereka dari kerugian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama telah mengatakan sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa manusia tidak akan keluar dari kerugian, tidak akan mendapatkan keselamatan, tidak akan mendapatkan kebahagiaan, illa man ijtama'a fihi arba'atu umurin. Sebab kita tidak akan menjadi orang yang selamat, orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala, dikeluarkan dari kerugian, kecuali apabila kita mengumpulkan empat perkara. Yang pertama adalah al-iman, iman. Yang kedua adalah al-amalu soleh, amal soleh. Yang ketiga adalah ad-da'watu ilal haq, an-nasihah ilal haq. Dan yang keempat adalah kita bersabar. Di mana para ulama juga menjelaskan bahwa seseorang tidak akan selamat, seseorang tidak akan mendapatkan kebahagiaan kecuali ia membereskan dirinya dengan cara membina dirinya dengan keimanan, dengan ilmu dan amal soleh. Lalu ia membetulkan saudaranya dengan menasihati terhadap kebenaran dan menasihati mereka di atas kesabaran. Maka orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah, yang mereka memiliki kesabaran di dalam melaksanakan agama ini, di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, di dalam menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam ayat Al-Quran tidak kurang dari 70 ayat di mana Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersabar. Dan begitu banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk bersabar. Seorang mukmin yang akan mendapatkan pertolongan Allah, pertama dia adalah sabar kepada perintah-perintah Allah. Yang kedua dia sabar terhadap larangan-larangan Allah. Yang ketiga dia sabar terhadap musibah yang menimpa kepadanya. Ihwatu iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah merupakan syarat yang pertama, di mana orang yang mendapatkan kebahagiaan, orang yang akan diberikan kebahagiaan, sifat yang paling pokok adalah sabar. Sabar di dalam melaksanakan perintah, sabar di dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar di dalam menerima musibah yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepada dirinya. Kemudian yang kedua ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan di antara sifat orang-orang yang diberikan pertolongan, orang-orang yang akan diberikan kemenangan, kasratu doa, kasratu zikir, di mana mereka banyak berdoa dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana dinyatakan dalam ayat ini, yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, di mana mereka berdoa kepada Allah, menyeru Allah Ta'ala, meminta kepada Allah Ta'ala, bertawakal kepada Allah Ta'ala, bergantung kepada Allah Ta'ala, melakukan isti'anah kepada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu Allah Ta'ala telah menjelaskan tentang kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan doa dalam banyak hal ketika berperang, beristighosah kepada Allah Ta'ala, istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum rabbukum. Ketika Nabi dan para sahabat beristighosah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dikeluarkan dari kesulitan ketika dalam peperangan, Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, memintalah kepadaku, maka aku akan memenuhi permintaanmu. Sehingga di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama yansurullahu hadhil ummata bidhaifiha." Sesungguhnya Allah taala akan menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah di antara kamu. Dengan apanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bidu'aihim wa bisolatihim wa biikhlasihim." Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Dengan sebab apa? Doa-doa mereka. Dengan keikhlasan mereka dan salat-salat mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah taala. Oleh sebab itu dalam surat Al-Anfal Allah taala mengkisahkan para sahabat ketika datang kesulitan, maka diperintahkan untuk zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan yang dimaksud dengan zikir yang banyak telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan yang lainnya. Di mana ada tiga pokok yang dimaksud dengan zikir yang banyak. Yang pertama, kita melakukan zikir dengan zikir yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti zikir setelah salat, zikir ketika akan masuk masjid, zikir keluar dari masjid, zikir akan masuk WC, zikir keluar dari masuk WC, dan dalam tempat-tempat yang lain. Yang kedua, yang dimaksud dengan zikran katsira, di mana seseorang memahami terhadap makna dari zikirnya, kalimat-kalimat zikirnya. Dan yang ketiga, ikhwatu iman yang dirahmati Allah taala, dia mengamalkan konsekuensi dari zikirnya. Karena inti dari zikir ikhwatu iman yang dirahmati Allah taala, timbulnya khasyah, timbulnya raja, timbulnya mahabbah kepada Allah taala. Sehingga di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mengkisahkan, menyebutkan 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah ketika matahari mendekat 1 mil, maka disebutkan di situ salah satunya, rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina, yaitu salah satunya adalah seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan menyendiri, beribadah dengan tidak menampakkan di depan orang, lalu dia menangis karena dia takut kepada Allah taala. Timbul khasyah dari zikirnya ketika dia mengingat Allah, menyebut nama-nama Allah, berdoa dengan nama-nama Allah, mempelajari nama-nama Allah, maka timbul rasa takut, timbul rasa cinta kepada Allah, timbul rasa pengharapan kepada Allah. Maka mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan zikran katsira, dengan zikir yang benar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah taala. Sedangkan sifat yang ketiga, yang merupakan sifat orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah, sebagaimana Ashabul Kahfi telah ditolong oleh Allah taala, dinyatakan di sini adalah ikhlas fi amalihim, ikhlas di dalam amal mereka. Sebab dinyatakan dalam ayat ini, yuriduna wajah Allah, mereka mengharapkan wajah Allah. Bagaimana kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, agar amal kita sebagai sebab datangnya pertolongan Allah, maka mesti amal kita mengharapkan wajah Allah. Dan orang yang mengharapkan wajah Allah dalam amalnya mesti mengumpulkan 2 syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas, syarat yang kedua adalah mutaba'ah. Sebab tidak termasuk mengharapkan wajah Allah dengan benar kalau hanya dia ikhlas tetapi tidak mutaba'ah. Kalau dia melakukan ibadah dengan mutaba'ah tetapi tidak ikhlas, maka sama saja dia tidak mengharapkan wajah Allah. Sebab yang dimaksud mengharapkan pahala dari Allah di dalam amalnya mesti mengikuti sunnah, dan di dalam amalnya mesti ikhlas. Sebab setiap amal yang tidak didasari dengan ikhlas, maka tidak akan diterima di sisi Allah taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Demikian juga orang yang ikhlas tetapi dia tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya dalam cara kaifiahnya, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah telah berfirman, "Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Faqala al mufassirun, "Ai aswabuhu wa akhlasuhu." Dialah Allah taala yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, yaitu yang paling ikhlas dan paling mengikuti sunnah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, "La yasihu qaulun illa bi amalin, wa la yasihu amalun illa bi niyatin, wa la yasihu niyatun illa bi sunnatin." Sehingga Imam Hasan Al-Basri berkata, tidak sah ucapan kecuali dengan amal, tidak sah amal kecuali dengan niat, dan niat yang baik pun tidak cukup sehingga sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kita menginginkan mendapatkan pertolongan Allah, turunnya pertolongan Allah, maka kita diwajibkan untuk beramal, memperbanyak amal yang dengan sebabnya datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat yang ketiga ini adalah merupakan sifat yang sangat penting, di mana generasi yang mulia ini akan menjadi generasi yang sangat terpuji dan generasi yang akan mendapatkan pertolongan Allah apabila kita adalah betul-betul orang yang mukhlis dalam beramal, di dalam berdakwah, di dalam bersedekah, dalam setiap masalah. Sebab ikhlas adalah merupakan salah satu pokok kita akan dikeluarkan dari berbagai kesulitan. Ikhlas adalah merupakan salah satu pokok di mana kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Lihatlah kepada hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang maknanya, ada tiga orang yang sedang safar lalu kemalaman, lalu dia masuk sebuah gua, lalu tiba-tiba pintu guanya tertutup. Lalu tiga orang itu dikatakan, sesungguhnya kamu tidak akan bisa keluar dari gua ini, dan kamu tidak bisa akan keluar dari kesulitan ini, illa an tad'wallaha bisalihi a'malikum, kecuali kamu berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan amal solehmu. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Yang dimaksud dengan amal soleh adalah amal yang dasarnya ikhlas, amal yang dasarnya adalah mutaba'ah, di mana tiga orang ini baru dikeluarkan dari tempat gua tersebut, dari kesulitannya tersebut, setelah dia berdoa kepada Allah dengan menyebutkan, "Ya Allah, jika seandainya amalku ini baik, seandainya amalku ini mengharapkan wajahmu, maka geserkanlah pintu gua ini." Satu orang berdoa baru bergeser, belum bisa keluar mereka. Satu lagi berdoa dengan doa yang sama, dia mengatakan, "Ya Allah, jika seandainya apa yang aku amalkan ini mengharapkan wajahmu, maka geserkanlah pintu ini." Bergeser, mereka belum bisa keluar. Sampai orang yang ketiganya berkata, "Ya Allah, jika seandainya apa yang aku lakukan ini adalah amal yang mengharapkan wajahmu, maka keluarkanlah, geserkanlah pintu ini." Lalu bergeserlah dan keluarlah orang mereka itu. Keluarlah ketiga orang itu setelah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan kesolehan amalnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah taala. Sedangkan sifat yang keempat yang ada dalam ayat ini orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah, orang-orang yang akan diberikan pertolongan oleh Allah, orang-orang yang akan diberikan kemenangan oleh Allah, itu apa? As-sabat alal haq. Sebab di dalam ayat ini telah dikatakan, wala ta'du'ainaka anhum turiduna, turidu zinatal hayati dunya, dan janganlah engkau memalingkan ataupun menoleh kepada orang-orang yang mereka telah terbuai dengan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang telah dilalaikan hati mereka dengan kehidupan dunia, dengan hawa nafsu. Maka dalam ayat yang mulia ini, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, orang-orang yang layak untuk mendapatkan pertolongan Allah, orang-orang yang layak untuk diberikan kemenangan oleh Allah, adalah orang yang sabat, orang yang komitmen, orang yang teguh, orang yang istiqomah di dalam kebenaran. Mereka tidak terbuai dengan kehidupan dunia, mereka tidak terbuai dengan maksiat, dengan munculnya berbagai kemaksiatan, dengan munculnya berbagai kesesatan, dia tetap di atas sunnah, di atas akidah yang sahih. Dia tidak tertipu dengan apa yang ada. Tetapi ihwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, kapan orang itu bisa untuk istiqomah? Kembali syaratnya ada tiga, kata para ulama. Yang pertama adalah al-ilmu sahih, di mana orang itu akan bisa istiqomah manakala dia memiliki ilmu yang benar, manakala dia menempuh ilmu yang benar. Sebab orang tidak akan mampu untuk istiqomah tatkala dia menempuh ilmu yang keliru, mengambil ilmu yang keliru, mengambil ilmu yang salah. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Dalam dua hadis ini menunjukkan bahwa orang yang akan diberikan hidayah berada dalam kebaikan manakala dia faqih kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang merupakan syarat orang itu akan mampu istiqomah, adalah al-jihad, al-istihad, bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Wa qala al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah Ta'ala fi bayani hadhihi al-ayah, akmalun nasi hidayatan akmaluhum jihadan. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka benar-benar kami akan menunjukkan mereka kepada jalan kami. Maka Imam Ibnu al-Qayyim mengatakan, ketika mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, orang yang paling sempurna hidayahnya adalah orang yang paling sempurna jihadnya. Yang dimaksud dengan jihad oleh Imam Ibnu Qayyim, jihad dalam 13 tingkatan. Dari jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan pelaku kedoliman, jihad melawan pelaku kekafiran. Beliau mengatakan 13 tingkatan jihad. Maka barang siapa yang menyempurnakan jihad, maka Allah Ta'ala akan menyempurnakan hidayahnya, dan dia akan menjadikan istiqomah di dalamnya. Dan syarat yang ketiga, bahwa orang yang istiqomah adalah harus memiliki rujulah, orang yang memiliki keberanian. Sebab orang yang dhaif, orang yang penakut, orang yang jaban, yang tidak memiliki syaja'ah, maka dia tidak akan mampu istiqomah. Lihat ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa orang-orang yang memiliki keberanian dari para sahabat, ketika ditakut-takuti oleh siapa? Oleh musuhnya. Maka mereka bertambah keimanannya, bertambah keberaniannya. Kenapa? Istiqomah. Dan istiqomah ini adalah memerlukan kepada rujulah, memerlukan kepada keberanian. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, qul hadhihi sabili, bahwa orang yang akan membawa kebenaran dan mereka akan mampu istiqomah dalam kebenarannya, harus mampu mengatakan qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku, dengan terang-terangan, dengan memproklamirkan kebenaran, maka dia akan dijaga dalam jalan yang hak, akan istiqomah di dalam jalan yang hak. Orang yang memiliki keberanian, orang yang memiliki syaja'ah. Oleh sebab itu disebutkan tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sejarah, orang-orang kafir pun, orang-orang Parsi pun, orang-orang Rum pun, mereka mengatakan, kami tidak pernah mendapatkan satu generasi seperti mereka. Bahkan ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, dikatakan di dalam sejarah para sahabat, tidak pernah didapatkan. Kalau para sahabat, mereka luka dari belakangnya, tetapi mereka adalah luka dari depannya. Kenapa? Setiap mereka berjihad, maka mereka tidak pernah lari dari medan jihad. Sehingga dinyatakan tentang kisah Mus'a bin Umair, di mana beliau dikatakan 70 luka. 70 bukan arti 70. Banyak lukanya. Tetapi kata para sahabat, di dalam sejarah disebutkan bahwa Mus'a bin Umair luka di dalam badannya tidak didapatkan dari belakang. Kenapa? Karena senantiasa dia menghadap kepada musuh yang memiliki keberanian yang sangat tinggi. Hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan 4 sifat dari orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala telah mengkisahkan 8 pemuda Ashabul Kahfi yang mereka mendapatkan pertolongan Allah, diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali demikianlah khutbah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.